Saban waktu bangkit jiwaku, kau seluruh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Damainya ku rasakan, Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku.